وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. الحمد لله. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kembali memberikan kepada kita keinginan di dalam hati untuk menghambakan diri kita kepadanya, yang telah memberikan kepada kita keinginan di dalam hati untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Dan semakin seorang hamba dekat kepada Allah, semakin dia akan merasakan kedamaian, ketentraman yang lebih daripada sebelum dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena kunci kedekatan, kunci kedamaian adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jauh seseorang dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka seiring itu pula semakin jauh dia daripada kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Lihatlah firman Allah di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang hatinya damai adalah orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman yang tentram hati mereka dengan zikir kepada Allah. Lihatlah orang yang jauh dari Allah, hidupnya penuh dengan ketidaknyamanan. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang menjauh daripada ibadah kepada-Mu, maka untuknya kehidupan yang sempit. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kepada kita taufik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan selalu menghampiri kita dengan taqarrub yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, manusia terbaik di permukaan bumi yang hidup tanpa cacat sehingga menjadi suri tauladan dari segala hal, dan diperintahkan kita dan semua manusia untuk menjadikan beliau teladan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang terbaik dari makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala apapun yang berhubungan dengan hidup. Oleh karena itu beliau diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita mengikuti apapun yang beliau katakan, karena semua yang beliau katakan adalah yang terbaik untuk manusia. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Pada rakaat yang kedua dari salat subuh kita tadi, ada sebuah ayat yang ingin kita sampaikan maknanya dan kandungannya, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tadi dibacakan, Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Seandainya di langit dan di bumi ini ada ilah selain Allah, seandainya di langit dan di bumi ini ada ilah selain Allah, lafasadata, sungguh langit dan bumi ini akan rusak. Ayat ini ayat yang sangat luar biasa agung dan luar biasa kandungannya, menunjukkan kepada kita bahwa hanya ada satu ilah, dan hanya boleh satu ilah, dan dituntut langit dan bumi ini di dalamnya hanya ada satu ilah yang diibadati, tidak boleh ada ilah-ilah berikutnya. Karena seandainya ada ilah berikutnya yang diibadati, yang akan terjadi adalah lafasadata, langit dan bumi ini akan hancur berantakan. Maka langit dan bumi hanya ada boleh tauhid, satu ilah saja, satu Rabb yang diibadati, satu Rabb yang ditaati, satu Rabb yang mengatur, satu Rabb yang perintah dan larangan hanya berasal dari Dia satu-satunya. Kalau tidak, langit dan bumi akan hancur. Banyak orang ketika membaca ayat ini tidak mengerti dan tidak faham bahwa ternyata kunci keberhasilan adalah dengan menunggalkan sesuatu. Manakala sesuatu tidak lagi tunggal dan telah terjadi dualisme, maka sesuatu itu akan hancur. Oleh karena itu, apabila kita melihat konsep-konsep syariat, kita akan melihat bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya mengizinkan satu pemimpin dan tidak diizinkan dualisme kepemimpinan. Ambil kepemimpinan paling kecil dalam kehidupan manusia bernama rumah tangga. Hanya satu pemimpin yang diizinkan Allah untuk memimpin bernama suami. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-lakilah pemimpin kaum wanita. Kenapa? Karena kunci kesuksesan rumah tangga manakala pemimpinnya hanya satu. Manakala istri sudah meminta jatah kepemimpinan dan suaminya pun telah memberikan jatah kepemimpinan kepada istri itu, tahulah kita bahwa rumah tangga itu lambat laun akan semakin tidak nyaman. Karena ketika pemimpin pertama bernama suami mengatakan jangan, pemimpin kedua bernama istri mengatakan saya berhak untuk menentukan. Oleh karena itu lihat, salah satu kunci suksesnya rumah tangga manakala suami benar-benar menjadi pemimpin dan istri benar-benar menjadi ratu bagi pemimpin itu, di mana ratu berhak untuk memberikan usulan dan memberikan masukan, namun keputusan tetap di tangan pemimpin yang memimpin perjalanan rumah tangga itu. Semakin besar, perhatikan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berkhilafah pun tidak diizinkan adanya dualisme kepemimpinan. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza buyi'al khalifatani faqtulul akhira minhuma." Kalau dibaiat dua khalifah, bunuh yang terakhir dari dua khalifah itu. Kenapa? Untuk membasmi datangnya mudarat dengan adanya dualisme kepemimpinan. Cukup satu pemimpin, yang lainnya sebagai perdana menteri, penasehat yang memberikan usulan di dalam rapat dan keputusan di tangan pemimpin. Dan ketika pemimpin sudah berkata A, dari hasil rapat semuanya harus berkata A. Ketika pemimpin sudah membuat keputusan, dari masukan yang ia terima dari para menteri, semuanya harus berbuat seperti itu. Semua rakyat harus taat. Tentu yang kita maksud adalah keputusan pemimpin yang tidak maksiat. Beginilah Nabi memimpin para sahabat. Satu kata dari Nabi, semua bergerak sesuai dengan yang dikatakan Nabi. Ketika negeri Islam semakin luas dengan adanya futuhat Islamiyah, penaklukan-penaklukan yang terjadi di masa khilafah Abu Bakar, tetap kepemimpinan di tangan Abu Bakar. Apa yang terjadi di daerah harus melapor kepada Abu Bakar. Abu Bakar membuatkan keputusan setelah bermusyawarah dengan ahli ilmu dari kalangan para sahabat. Kemudian pemimpin daerah melaksanakan keputusan pemimpin tunggal bernama Abu Bakar. Bukan tidak ada pemimpin daerah, namun pelaksana dari satu pemimpin utama bernama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Bergantinya Abu Bakar dengan Umar tidak berubah. Semakin banyak wilayah umat Islam dan semakin banyak gubernur-gubernur daerah, tetapi mereka adalah satu kesatuan. Dan pemimpin daerah bukanlah pemimpin mustaqil yang berhak mengarang aturannya sendiri, berhak membuat keputusannya sendiri tanpa perintah dari pemimpin yang sesungguhnya bernama khalifah. Dengan melaksanakan sistem seperti ini, umat Islam yang luas adalah satu tubuh di bawah seorang pemimpin. Ketika terjadi dualisme kepemimpinan, apalagi seribuisme kepemimpinan, hancur berantakan umat Islam dan hancur berantakan manusia. Karena semua ingin mengatur, semua ingin berpendapat, dan pendapatnya yang ingin dia kerjakan yang menurut dia yang terbaik. Bertabrakanlah pandangan yang terbaik dan mengerjakan sesuai dengan pandangan yang terbaik. Itu manakala masing-masing pemimpin merasa itu yang terbaik. Bayangkan kalau kemudian masing-masing pemimpin yang banyak itu sudah mau menjalankan kepentingan dia, bukan kemaslahatan umum. Apa yang akan terjadi? Maka harus ada satu saja. Yang lainnya memberikan usulan ketika dimintai pendapat, yang lainnya sebagai menteri, pemimpin hanya satu. Kalau kemudian di dalam rapat dia telah memilih satu pendapat dari sekian yang diusulkan, sekian yang dimusyawarahkan, semuanya harus berbuat seperti yang dia putuskan. Inilah makna yang sangat luas dari apa yang tadi kita katakan, ayat yang dibacakan oleh imam, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Sekiranya di langit dan di bumi ini ada lagi pemimpin, ada lagi ilah yang diibadati, ada lagi Rabb yang sah selain Allah, maka langit dan bumi ini akan hancur. Kenapa? Dualisme kepemimpinan. Karena di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd." Kalau ada ilah lagi selain Allah, maka ilah antara masing-masing ilah berbuat masing-masing dan saling kalah mengalahkan. Ini efek buruk dari dualisme. Masing-masing ingin tampil dan menunjukkan bahwa dia yang terkuat, yang lain lemah. Sehingga akhirnya terjadi saling adu kekuatan, adu ketuhanan. Inilah yang akan membuat langit dan bumi akan menjadi rusak. Karena Tuhan saling beradu kekuatan. Maka rumus ketentraman hidup, kenyamanan hidup adalah dualis. Jangan ada dualisme, hanya ada satu saja. Oleh karena itu kita katakan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, yang membuat pemimpin selain pemimpin yang sudah ada, Anda tidak mengerti agama Anda. Anda tidak mengerti kehidupan bahkan. Yang pemimpin sudah ditunjuk, adanya seorang pemimpin yang sudah disepakati ini pemimpin. tinggal yang dia perintahkan kita kerjakan selagi tidak maksiat. Ketika itu maksiat, tidak ada kewajiban untuk patuh dan taat, sudah selesai urusan. Namun dia katakan itu bukan pemimpin saya. Mana pemimpin saya? Fulan. Lalu dia baiat pemimpinnya. Dia tanyakan patuh dan taatnya kepada pemimpinnya. Dari mana diangkat pemimpin ini? Pertama dari organisasi. Kedua dari aliran. Dari pemahaman dan kelompok. Kalau kita berkaca kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, semua mereka harus dibunuh. Karena telah diangkat khalifah setelah khalifah yang sah. Maka adanya aksi mengangkat pemimpin selain pemimpin yang sudah dinyatakan sah sebagai pemimpin adalah kehancuran untuk umat, walaupun berlabelkan agama, walaupun berbaju seolah-olah baju islami dan syariat. Karena yang ada adalah pemimpin di bawah akan mengajak pengikutnya untuk tidak patuh dan taat kepada pemimpin di atas. Kalau ini yang terjadi, bagaimana negeri ini akan tentram dan damai? Maka lihatlah bahwa tujuan ibadah hanya satu, kepada Allah. Kepatuhan dan ketaatan dalam mengikuti ibadah hanya satu, bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada yang kedua. Maka rumus kenikmatan, ketentraman, ketenangan hidup di dunia ini dan tidak adanya kehancuran adalah tauhid. Esakan sesuatu, jadikan tunggal sesuatu. Dan tauhid yang paling besar adalah mentauhidkan Allah subhanahu ta'ala. Dan kalau di hadapan saya sekarang ini banyak pemimpin, dalam tanda kutip pemimpin rumah tangga, jadikan ini rumus penting di dalam rumah tangga kita. Kitalah pemimpin yang ditunjuk oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jadilah pemimpin di rumah tangga yang benar-benar pemimpin. Jadikan kepemimpinan kita 100%. Dan jangan berikan kepemimpinan itu kepada siapapun. Pemimpin bukan diktator. Pemimpin memimpin. Memimpin ke arah yang terbaik, ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih afdol. Maka jadilah pemimpin yang sebenar-benar pemimpin di rumah tangga, di mana seluruh keputusan di tangan Anda, wahai pemimpin. Walaupun kemudian istri mengusulkan sesuatu, anak mengusulkan sesuatu, keputusannya di tangan pemimpin rumah tangga. Ya, tidak, laksanakan, tidak laksanakan, kerjakan, jangan kerjakan, di tangan pemimpin. Kalau begitu Anda memimpin rumah tangga Anda, insyaallah ta'ala Allah akan memberikan rumah tangga yang penuh dengan perjalanan damai. Rasul sehebat-hebat pemimpin rumah tangga, namun tetap menerima usulan istrinya, manakala istrinya mengusulkan sesuatu yang beliau lihat maslahatnya ada di sana. Ini salah satu akhlak pemimpin terbaik di permukaan bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari di perang Hudaybiyah, kondisi sangat mencekam, di mana perang tidak, akhirnya semangat perang sudah tumbuh, Nabi mengatakan tidak jadi perang. Copot ibadah umroh kita, padahal sudah berjalan lebih kurang 10 hari 10 malam dari Madinah menuju Mekah. Mekah tinggal beberapa puluh kilometer lagi di depan, sekitar 30-40 kilometer lagi di depan. Dan mereka banyak orang Mekah aslinya. Namun kata Nabi, kita gak jadi umroh, balik ke kota Madinah. Keputusan itu membuat banyak para sahabat terdiam. Dan kata Nabi SAW, tahalul kalian dari ihram kalian, cukur rambut kalian. Kondisi yang sangat mencekam, kondisi yang sangat penuh dengan perasaan yang galau, para sahabat membuat para sahabat semuanya terdiam. Semuanya terdiam, tak satu pun yang bergerak. Bukan tidak patuh dan taat. Dan sebahagian mereka masih menunggu keputusan berubah dari pemimpin terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak patuh dan taat, tapi kondisi. Ada manakala orang-orang yang selalu patuh dan taat kepada kita, ketika kita perintahkan, dia lambat responnya. Karena seperti internet masih muter-muter itu di otaknya gitu. Sehingga terjadi low response dari para sahabat. Kondisi itu membuat Rasul tidak nyaman, dan kemudian beliau masuk kemah, masuk tenda, dan terlihat wajah tidak nyaman Rasul oleh istrinya Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, "Wahai Rasul, jangan ngomong sepatah kata apapun. Keluar engkau dari tenda ini, panggil tukang cukur, langsung cukur rambutmu." Usulan dari seorang istri kepada pemimpin terbaik di permukaan bumi. Lalu Rasul SAW keluar tanpa bicara sepatah kata pun, memanggil tukang cukur, suruh cukur rambut beliau. Melihat Nabi sudah cukur, semua bergerak mencukur rambutnya. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Rasul menerima usulan seorang istri, seorang wanita yang dulu di zaman jahiliyah beberapa tahun sebelumnya tidak dianggap di tengah masyarakat, dianggap sampah. Kembali kepada bahasan tadi, ternyata rumus hidup ini tenang, nyaman adalah tauhid. Esakan sesuatu, tunggalkan sesuatu. Kalau ataupun ada ketua satu, ketua dua, ketua tiga, ketua 2000, itu hanya perpanjangan tangan dari ketua utama. Dan jangan kira ketua satu dan ketua 1000 itu menganggap ini wilayah kekuasaan saya, berhak saya apakan, tak perlu harus menunggu izin dari pemimpin utama. Gak boleh seperti itu. Kalau seperti itu yang terjadi, itulah dualisme itu. Sehingga akan terjadi kerusakan di mana-mana akibat beradunya pola fikir manusia yang memimpin. Kalau sebuah rumah tangga tidak akan bisa bertahan dengan nyaman kecuali dengan menunggalkan pemimpin, apalagi alam semesta yang sangat luas ini. Kalau rumah tangga akan rusak berantakan manakala istri sudah memimpin pula, berhak mengambil keputusan tanpa izin suaminya, apalagi alam yang terbentang luas ini. Adanya yang berhak untuk mengatur, memerintah, harus diibadati, harus ditaati selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan kepada kita bisa kita fahami dengan baik. Dan ini bukti bahwa apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal kalami kitabullah. Perkataan yang paling benar, yang paling jujur, yang paling mantap adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an penuh dengan rumus hidup yang luar biasa. Tinggal kita mempelajarinya, memahaminya, mentadabburinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari semaksimal yang kita mampu, dan kita mengajak manusia kepadanya semaksimal yang kita mampu. Kembali kita kepada pelajaran kitab kita, kitab At-Tauhid, masih di dalam bab man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mempraktekkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dan kita pada pagi hari yang berbahagia ini akan mengambil dalil dari apa yang beliau bawa dengan tegas, dalil yang tegas dalam bab ini, dalil yang nasnya jelas dalam bab ini. Berkata pengarang kitab rahimahullahu rahmatan wasi'ah di dalam dalil yang kedua tentang apa yang beliau bawa, wa qawlihi wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, walladina hum birabbihim la yushrikun, dan orang-orang yang mereka dengan Rabb mereka tidak berbuat syirik. Potongan firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Dan manakala ingin lebih sempurna, dimulai dari ayat yang 57. Innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladina hum bi rabbihim la yushrikun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka selalu takut kepada Rabb mereka, dan mereka adalah orang-orang yang selalu beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka, dan mereka adalah orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Sifat ini adalah sifat orang-orang yang benar-benar telah mempraktekkan tauhid, yaitu mereka tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan orang yang tidak terjerumus kesyirikan adalah orang yang benar-benar mempraktekkan yang tauhid. Lawan daripada syirik adalah tauhid. Manakala tauhid benar-benar dipraktekkan, hilanglah kesyirikan itu. Kata para ulama, maksud ayat untuk makna yang ada di dalam bab adalah orang-orang yang benar-benar telah terjauh daripada syirik, baik yang besar ataupun yang kecil. Baik yang besar atau yang kecil. Ini orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sebuah kemuliaan hebat di akhirat, yaitu masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Benar-benar hidup mereka itu merdeka dari seluruh syirik yang besar ataupun yang kecil. Dan tidak akan mungkin seseorang terlepas dari syirik besar dan kecil kecuali, pertama, dia tahu apa itu syirik, dan dia benar-benar maksimal, yang kedua, menjauhkan dirinya daripada syirik, dan dia selalu berdoa dan minta taufik kepada Allah agar Allah menjaganya daripada syirik. Banyak manusia dari muslim dan muslimah bisa terbebas dalam hidupnya dari dosa syirik besar, namun belum tentu syirik kecil. Manusia terbaik di permukaan bumi dan kaum terbaik di permukaan bumi dari umat Nabi Muhammad adalah para sahabat. Namun yang paling dikhawatirkan Nabi kepada mereka adalah syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian terjadinya syirik kecil, yaitu riya. Kepada generasi terbaik manusia dari umat Nabi Muhammad, Nabi mengkhawatirkan syirik kecil. Fahamlah kita bahwa syirik kecil itu sangat menggerogoti kehidupan umat Islam, sehingga umat Islam terbaik pun dikhawatirkan Nabi, dan paling dikhawatirkan Nabi dari mereka adalah terjerumusnya mereka kepada dosa syirik kecil. Sebagian orang bertanya, Ustaz, ada orang yang menyebut adanya syirik halus. Apakah itu syirik kecil atau bagian daripada pembahagian syirik lagi? Wallahu ta'ala alam, sebagian ulama menganggapnya syirik kecil, dan sebagian ulama menghitungnya syirik yang ketiga. Kalau yang menganggapnya syirik kecil, maka tetap pembahagian syirik terbagi dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil terbagi dua, ada yang disebut syirik kecil, ada yang disebut syirik halus. Namun sebagian ulama yang menganggapnya pembagian tersendiri mengatakan syirik akhirnya terbagi tiga. Syirik besar, berdoa kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, minta jodoh kepada selain Allah, minta jabatan kepada selain Allah, minta dipertahankan jabatan kepada selain Allah, minta diberikan, dicurahkan ke dalam rumah tangga kita ketentraman, kedamaian, kenyamanan, minta kepada orang itu agar istri kita sayang kepada kita, hatinya bagaimana tunduk dan patuh kepada kita, nurut kepada apa yang kita katakan, Semua ini syirik besar. Ini bagian pertama daripada syirik. Yang kedua, syirik kecil, riya, beribadah ingin dipuji oleh manusia, sedekah ingin dilihat oleh orang sedekahnya, atau dia ingin mendengar orang lain berbicara baik tentang dirinya. Ini dua hal yang secara garis besar syirik kecil. Ingin amalannya dilihat orang, atau boleh jadi ketika beramal dia tidak dilihat orang, namun dia ingin mendengar orang lain berbicara baik tentang dirinya. Ini yang disebut dengan sum'ah. Dia sama-sama riya, namun yang satunya dia berharap dari mata manusia, yang satunya dia berharap dari lisan manusia ke telinganya. Sudah difahami? Naam. Intinya ingin dipuji oleh manusia dengan cara amalnya dilihat, atau amalnya dikomentari dengan komentar baik oleh manusia. Itu dia riya. Ini syirik kecil. Adapun syirik halus, lebih halus daripada itu, yaitu ketika seseorang telah beribadah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, tiba-tiba dia memperbagus ibadahnya karena ada seseorang. Ini lebih halus lagi daripada riya. Adapun riya, memang niat awalnya totalitas untuk dilihat orang. Amalnya dari awal totalitas ingin dibicarakan orang, dikomentari dengan komentar baik. Itu tujuannya. Maka ini riya, menghapuskan amal. Adapun yang syirik yang halus, ketika dia berbuat lillahi ta'ala, namun dia semakin sempurnakan amalannya itu karena ada seseorang yang lewat, ada seseorang yang datang, ada seseorang yang dia ambil. Satu contoh ringan saja, wa ala hadza faqis, ada orang yang sholat karena Allah lillahi ta'ala dan tidak ada maksud riya apapun. Dari awal dia sholat lillahi ta'ala, dia sholatnya khusyuk bahkan menangis. Tiba-tiba ketika dia sedang sujud sholat itu dan tangannya rada di bawah, rada turun ke bawah, tiba-tiba datang ustadznya di samping, dia naikkan ke atas. Karena di atas, di bawah kurang sempurna, di atas lebih sempurna. Ketika ada ustadznya, dia naikkan ke atas. Ini namanya syirik, namun syirik halus. Nah, sebagian ulama memasukkan dia kepada syirik kecil, bahagian daripada syirik kecil. Namun sebagian ulama membuat bab khusus untuk syirik ini, diberi judul dengan syirik halus. Intinya adalah orang yang disebut oleh Allah dalam ayat ini, pada ayat yang tadi kita bawakan daripada surat apa tadi, surat Al-Mu'minun, terlepas dari seluruh syirik. Dan tidak akan mungkin orang terlepas dari seluruh syirik kecuali orang-orang yang benar mengerti, benar-benar berilmu, benar-benar mengamalkan tauhid dalam kehidupannya, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan hal yang luar biasa di akhirat, yaitu masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dalil berikutnya wa qawlihu ta'ala, dalil berikutnya afwan, an Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman qal, ia berkata, kuntu inda Sa'id ibni Jubair, ketika suatu hari saya sedang di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah fuqaha at-tabi'in, ahli ilmunya tabi'in, dan beliau adalah murid terbaik Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Faqal, berkata Sa'id bin Jubair, ayyukum ra'al kawkabal ladin qabdal barihah, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang tadi malam jatuh? Hampir tiap malam bintang jatuh, tapi ada yang kecil, halus, sebentar, ada yang agak lama, besar dan panjang. Dan kemungkinan yang ditanyakan oleh Sa'id bin Jubair ini adalah yang besar, panjang, dan tidak biasanya. Kita menyebutnya apa biasanya? Hah? Komet, meteor, dan semacam, intinya panjang, besar, luas, dan lama gitu. Katanya ada benda-benda langit, batu-batu langit jatuh ke bumi, dan kemudian teori manusiawinya intinya begitu. Fakultu, maka saya berkata, kata Husain bin Abdurrahman, ana, saya melihatnya. Thumma kultu, kemudian saya katakan, ama inni lam akun fi shalah, aku pada waktu itu tidak sedang sholat. Maksudnya adalah karena ini bicara malam, ada kemungkinan orang ini sedang sholat. Dan orang dahulu sering sholat di luar rumah, terutama di saat-saat udara di luar rumah lebih nyaman daripada di dalam rumah. Zaman dahulu gak ada AC ya, sehingga dalam suasana rumah lebih nyaman daripada di luar gitu. Di saat-saat tertentu udara di luar jauh lebih nyaman daripada di dalam rumah, sehingga mereka suka sholat di luar. Mansur bin Mu'tamir sering terkenal sholat di atas rumahnya. Atas rumah mereka, kalau kita sekarang ke Arab masih begitu, kayak atas ruko kita pakai dak. Dan mereka heran kenapa atap kita runcing-runcing semua, kenapa tidak dimanfaatkan gitu. Namun mayoritas mereka pakai dak, mereka sholat di atas. Dan terkenal Mansur bin Mu'tamir sering sholat di atap rumahnya. Sehingga ketika dia wafat, anak tetangganya berkata kepada orang tuanya, Pak, mana kayu yang selalu ada malam hari di atas atapnya Mansur bin Mu'tamir gak kelihatan lagi. Kata anaknya, kayu maksudnya adalah Mansur bin Mu'tamir yang lama berdiri. Namanya juga malam, gak terlalu jelas. Jadi si anak ini heran, setiap malam ada kayu ditegakkan di atas. Ada kayu ditegakkan di atas setiap malam. Dan beberapa hari ini gak ada lagi kayu itu tegak di atas itu. Sehingga ditanya oleh anaknya, ayah, mana kayu yang di atas rumah Mansur bin Mu'tamir yang selalu ada malam di hari tegak di situ kayu itu? Ini menunjukkan bahwa dia lama berdirinya. Sehingga ditetap lama oleh anak tetangga, tetap saja diam begitu. Ditambah tumakninahnya, gak gerak-gerak. Sehingga oleh si anak dianggap apa? Kayu yang ditegakkan. Dan dia heran kenapa malam hari ada kayu di atas atap rumah Mansur bin Mu'tamir. Saya tadi malam melihatnya, namun saya tidak sedang sholat. Ini menunjukkan hal yang menunjukkan dia tidak ingin dipuji, dan dia tidak ingin orang lain menganggap dia sedang ibadah. Faham maksudnya? Saya tadi malam lihat. Boleh jadi orang menyingira, wah mantap kamu ya bangun malam ya. Langsung dibantah. Ama ana lam akun fi shalah. Saya tidak sedang sholat. Karena orang yang sudah ikhlas tidak mau dipuji, apalagi dipuji dalam hal yang dia tidak kerjakan. Nah, walakinni ludirt, akan tetapi aku tersengat oleh binatang yang berbisa. Apa namanya itu? Dipatok binatang yang berbisa, disengat, di udah itu paham antum insyaallah. Dan di dalam riwayat dikatakan bahwa dia digigit atau dipatok oleh kalajengking. Qala fama sanat, berkata Sa'id bin Jubair, lalu apa yang kau lakukan? Kultur taqait, dia berkata, Husain bin Abdurrahman berkata, irtaqait, saya minta diruqyah. Qala fama hamalaka ala dhalik, Sa'id bin Jubair berkata, apa yang membuat engkau melakukan itu? Apa yang membuat engkau melakukan, engkau minta diruqyah? Qultu, aku katakan, hadithun haddathanahu Syabi'in, sebuah hadis yang kami telah disampaikan hadis ini kepada kami oleh Imam Asy-Sya'bi, Amir Asy-Sya'bi. Qal, berkata Sa'id bin Jubair, wa ma haddatsakum, apa yang dia sampaikan kepada kalian daripada hadis? Qultu, haddatsana an Buraidah bin Husayb annahu qala, la ruqyata illa min ainin aw huma. Hadis dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan orang yang disengat oleh hewan yang berbisa. Bermanfaat ruqyah untuknya. Qal, berkata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah melakukan hal yang terbaik orang yang melakukan apa yang dia dengar. Tidak ngarang-ngarang, tapi berbuat sesuai dengan apa yang dia dengar. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin 'anil Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi telah menyampaikan hadis kepada kami Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muridat 'alayyal umamu." Diperlihatkan kepadaku umat-umat. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad diperlihatkan kepada Nabi SAW, dipertontonkan. Faraitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Aku melihat umat, melihat Nabi, umatnya hanya rahat. Rahat adalah bilangan antara 3 dan 10. Bilangan antara 3 dan 10. 5 itu rahat, 7 itu rahat, 8 adalah rahat, 9 adalah rahat. Jadi bilangan antara 3 sampai 10. Artinya Rasulullah melihat ada seorang nabi, umatnya hanya sekian, umatnya tidak lebih daripada 10. Nah, wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war rajulan wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Aku melihat nabi yang beriman bersamanya hanya satu orang, dua orang, bahkan aku melihat nabi yang tidak ada seorang pun bersamanya, tidak ada seorang pun yang beriman kepada dakwahnya. Ini menunjukkan bahwasanya sukses dakwah bukanlah ada orang ikut atau tidak. Semua para nabi, semua manusia sukses dalam berdakwah. Ada atau tidak adanya pengikut. Banyak atau sedikitnya pengikut. Kesuksesan dakwah tidak dilihat dari banyak dan sedikitnya orang yang ikut. Al-kathratu laysa mi'yara. Jumlah banyak bukan takaran. Karena dakwah tidaklah mencari jumlah manusia. Dakwah bukanlah mencari jumlah manusia. Sehingga dakwah tidak mementingkan jumlah. Bahkan tidak peduli kepada jumlah. Walaupun satu lebih baik daripada banyak tapi tidak beres. Maka nabi yang tidak ada pengikutnya, nabi yang sukses dalam berdakwah. Pengikutnya hanya satu, sukses dalam berdakwah. Dua, sukses dalam berdakwah. Rahat, sukses dalam berdakwah. Kenapa? Dakwah tak ada hubungan dengan berapa orang yang ikut. Oleh karena itu Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib ketika memberikan bendera di perang Khaybar, Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib dan pesan itu senada dengan bahasan kita ini. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, la iyyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Seandainya Allah memberikan hidayah melaluimu satu orang. Satu. Itu jumlah terkecil di permukaan bumi. Karena setelahnya tidak ada jumlah. Satu orang. Khairun min laka min humurin na'am. Itu lebih baik daripadamu, untukmu daripada harga, daripada harta termahal di permukaan bumi, yaitu unta merah. Satu orang. Nabi menyebut satu. Kenapa Nabi tidak menyebut 10, 12, 30, 100, 1? Karena dakwah bukanlah mencari orang, mencari manusia. Nah, mereka manusia-manusia susah dalam berdakwah. Lalu apa itu dakwah? Maaf. Apa itu dakwah? Dakwah adalah konsisten menyampaikan yang hak dan batil. dengan cara yang benar. Itulah dakwah. Suarakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dengan akhlak terbaik di saat terbaik. Li kulli hadithatin hadif wa li kulli maqamin maqal. Sampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dengan cara terbaik, di kondisi terbaik. Dengan itu dakwah telah sukses. Ikut atau tidak ikutnya manusia bukanlah takaran. Bukan berarti orang yang pengikutnya banyak artinya sukses, dan orang yang pengikutnya sedikit artinya tidak sukses. Dari dahulu kala kami dibina oleh guru kami, beliau mengatakan yang penting kalian mau ikut Al-Quran dan Sunnah, walau satu orang tetap Buya ajar. Satu kalian tapi mau ikut Al-Quran dan Sunnah, tetap akan Buya ajar kalian. Oleh karena itu, ini selalu beliau tanamkan kepada kita. Dan ketika beliau mengatakan tamat kalian dari pesantren ini, pergilah ajarkan apa yang kalian pelajari daripada Tauhid, daripada ilmu Al-Quran dan Sunnah ini. Walaupun kalian hanya bisa mengajar untuk 3 orang, 4 orang, 5 orang di kampung kalian, itu lebih baik. Nah, id rufi'ali sawadun azimun fadhanantu annahum ummati. Lalu kemudian diangkat untukku sebuah jumlah yang sangat besar, umat yang sangat besar. Aku mengira itu adalah umatku. Ini bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ketika beliau melihat ada kebaikan, ingat umatnya, dan harapannya itu adalah umatnya. Dan itu tidak akan terjadi kecuali untuk orang yang benar-benar mencintai. Ketika melihat kebaikan, handai orang yang saya cintai adalah mendapatkan kebaikan ini. Nah, faqilali, dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Rombongan besar tadi, ini adalah Musa dan kaumnya. Ternyata bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanadhartu fa idza sawadun adzim. Saya melihat lagi, ternyata ada jumlah yang besar juga. Dari lain jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Faqila li, dan dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk. Inilah umatmu. Inilah umatmu yang jauh lebih besar daripada jumlah umat Nabi Musa alaihi salam. Dan ini menunjukkan bahwa umat Nabi Musa banyak. Yang beriman kepada Nabi Musa banyak, dan ini kemuliaan umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini adalah umatmu dengan jumlah yang jauh lebih besar. Wa ma'ahum sab'una alfan, dan bersama mereka ada 70 ribu. Di tengah-tengah mereka ada 70 ribu. Yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adzab. Yang 70 ribu daripada umatmu ini, mereka ya, mereka tidak lagi, mereka masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Ini nas tegas sesuai dengan judul bab, bahwa adanya orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Sesuai dengan judul bab, masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadab. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mempraktikkan tauhid, yang terjerumus, yang tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi bersama mereka, bersama umatmu yang sangat banyak ini, ini ada 70 ribu yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Di dalam riwayat lain, bersama 1000 ada 1000 lagi. Bersama 1000 ada 1000 lagi. Berarti 70 ribu dikalikan 70. 70 dikalikan 1000 ditambahkan ke sini. Berarti 70 ribu tambah 70 ribu berjumlah 4,9 juta. 490 ribu ya. 490 ribu. Nah, 450 ribu. Nah, bukan 70 ribu kali 70 ribu yang jumlahnya 4,9 miliar. Namun bersama 1000 ada 1000. Bersama 1000 ada 1000. Bukan masing-masing satu adalah 1000. Kalau masing-masing satu adalah 1000, bersama satu ada 1000, maka 70 ribu kali 70 ribu yang totalnya 4,9 miliar. Namun bersama 1000 ada 1000 lagi. Bersama 1000 ada 1000 lagi. Maka dikalikan 70 kali 70, 70 kali 1000 dan kemudian ditambahkan 70 ribu yang ada. Nah, 490 ribu yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kenikmatan terhebat di akhirat. Kenikmatan terhebat di akhirat. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Orang-orang yang masuk surga terbagi dua. Orang-orang yang masuk surga terbagi dua. Pertama, diazab dulu baru masuk surga. Dan ini bukanlah pilihan. Jangan memilih masuk surga dengan konsep yang seperti ini. Yang kedua, masuk surga tanpa diazab di neraka. Berarti neraka lewat. Sehingga dia tidak terjamah sedikit pun oleh panasnya api neraka. Dan orang yang masuk surga tanpa singgah di neraka terbagi dua. Pertama, mereka yang dihisab dan masuk surga. Dan yang terbaik adalah yang sedang kita bahas, mereka masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Jadi penduduk surga terbagi tiga. Yang pertama, masuk surga dihisab, diazab, baru masuk surga. Ada yang dihisab, tidak diazab, masuk surga. Dan ada yang tidak dihisab, tidak diazab, ke surga. Dan itu yang terbaik. Al-Khullas, yang terbaik, yang terhebat dari umat Nabi Muhammad SAW adalah yang masuk surga tanpa dihisab, otomatis tanpa diazab. Dan itu yang paling hebat, dan itulah jadikan cita-cita kita di sana. Gantungkan harapan kita menjadi orang yang seperti itu. Derajat tertinggi dari penduduk surga. Nah, dan itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang benar-benar mempraktekkan tauhid, mengamalkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari mereka sampai wafat. Tsumma nahadha. Setelah mengucapkan itu, Nabi SAW berdiri, fadakhala manzilah. Beliau masuk ke dalam rumahnya. Faqadan nasu fi ulaik. Lalu para sahabat mulai berbincang-bincang, berbicara, siapa mereka itu? Siapa mereka? Wa ma'ahum sab'una alfan. Bersama mereka ada 70 ribu yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Mulai dibicarakan, siapa gerangan, siapa gerangan. Faqala ba'duhum khadha yaqudu. Berbicara enggak jelas. Berbicara tapi enggak ada kejelasan. Itu namanya khaud. Berbicara ngorong ngidul, enggak ada kepastian ini yang benar, ini itu namanya khaud. Jadi kalau kita ceritanya bukan membahas satu bahasan penting, bukan untuk suatu diskusi penting, ngorong ngidul cerita-cerita enggak jelas, itu disebut khaud. Itu disebut apa? Khaud. Intinya tak ada bahasan pasti, tak ada bahasan lurus yang sedang dibicarakan. Faqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah SAW. Mungkin itu adalah orang-orang yang menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menemani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, para sahabat, fala'allahum alladziina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin maksudnya adalah orang-orang yang lahir di saat Islam sudah jaya, sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sesuatu apapun. wa dzakaru asya'. Lalu mereka para sahabat menyebutkan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Tidak ada kepastian. Makanya khawf. Tak ada kepastian, tak ada pembicaraan pasti. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul keluar kepada mereka, keluar lagi setelah masuk, keluar lagi Rasul kita tercinta shalawatu rabbi wa salamu alaihi fa akhbaruh. Lalu Nabi memberitahu kepada mereka, faqal, Nabi mengatakan, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah untuk dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah untuk dirinya sendiri. Wa la yaktawun. Mereka juga tidak juga minta untuk diobat dengan sistem kai. Kai adalah pengobatan besi panas ditempelkan di kulit agar bakteri-bakteri kulit mati seketika. Bersamaan dengannya akan rusak juga sebagian kulit yang terkena besi panas itu. Nah, itu mereka tidak melakukan itu. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur. Tatayyur adalah menganggap sial kejadian. Nabrak kucing, wah sial apa nih yang akan terjadi ini. Bulu mata bagian bawah bergerak, ini sial apa yang akan terjadi. Burung gagak berbunyi di atas atap, ini sial apa yang akan terjadi. Ini dia tatayyur, tidak boleh. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rob mereka, mereka selalu bertawakal. Nabi menyebutkan sifat. Ini sifat mereka, tidak pernah minta ruqyah untuk diri sendiri, tidak pernah melakukan pengobatan kai dengan permintaan mereka, mereka tidak pernah tatayur di dalam hidupnya, ya, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah. Nah, dan Nabi SAW tidak membatasi umat dari masa yang mana. Nabi menyebutkan sifat, kriteria, maka siapapun yang hidupnya selalu mengamalkan ini, dia tidak salah berharap masuk di dalam 70 ribu ini, dari masuk dalam 490 ribu ini. Faqama Ukashah bin Mihsan. Lalu setelah Nabi menyebutkan mereka dan sifat mereka, bangkitlah Ukashah bin Mihsan radiyallahu anhu wa ardahu. Faqal, berkata Ukashah bin Mihsan kepada Nabi SAW, ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menjadikan aku salah satu di antara mereka. Lihat, sahabat Ukashah sabbaqun lil khair, sangat ingin terdepan dalam kebaikan. Sehingga ketika Nabi selesai saja bicara itu, bangkit dia dan minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan saya termasuk dia mereka itu. Kemuliaan yang besar membuat Ukashah langsung bangkit dan minta kepada Nabi doa. Kata Nabi SAW, anta minhum, engkau salah satu di antara mereka. Tentu dari wahyu, Rasul dapat wahyu dari Allah bahwa Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu salah satu di antara 70 ribu yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ya laha min karamah, alangkah mulianya apa yang ia dapatkan radhiyallahu anhu wa ardahu. Thumma qama rajulun akhar, datang lagi yang kedua, berdiri lagi. Faqal, ud'ullah an yaj'alani minhum, doakan kepada Allah ya Rasulullah agar aku menjadi dia, menjadi salah satu di antara mereka. Melakukan seperti yang dilakukan Ukashah bin Mihsan dalam waktu yang sangat ringkas, saling berlomba-lomba. Namun ini sudah menjadi yang kedua, dikalahkan oleh Ukashah yang pertama. Faqal, Nabi menjawab, sabaqaka biha Ukashah, Ukashah telah mendahuluimu. Nabi tidak mengatakan engkau tidak termasuk, karena Nabi tidak mengatakan engkau bukan bahagian daripada mereka. Nabi mengatakan Ukashah sudah dahuluan. Ini antara dua, antara kemungkinan. Pertama, dia tidak masuk, sahabat yang mulia ini tidak masuk. Nabi tidak ingin melukai perasaannya, dan ini akhlak yang luar biasa yang dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi kita SAW dalam hadis yang sangat mulia ini. Nabi tidak ingin orang lain hatinya luka. Dan hati orang bisa saja luka ketika dikatakan kepadanya, Anda tidak mendapatkan kemuliaan hebat. Kemuliaan hebat sedang ada di depan mata. dengan tidak mendapatkan kemuliaan hebat, bisa saja hati orang terluka. Nabi tidak mengatakan engkau bukan bagian daripada mereka, padahal ada kemungkinan. Namun Nabi menggunakan kalimat yang membuatnya sangat halus dan tidak memutuskan harapan. Dan ini akhlak yang luar biasa. Hendaklah kita berusaha meniru Nabi kita SAW. Jangan lisan kita memberikan luka di dalam hati saudara kita. Nah, kalau ataupun harus menyampaikan kepada sesuatu yang tidak nyaman, usahakan dengan kalimat yang berusaha bagaimana dia tidak luka. Ini kemungkinan pertama, sahabat ini tidak masuk. Namun Nabi menggunakan kalimat yang tidak melukai perasaan. Atau yang kedua, sahabat ini masuk sebenarnya, namun Nabi tidak ingin memberitahu. Dengan cara mengatakan engkau sudah telah didahului oleh Unkasyah. Dan apa yang Nabi katakan benar, Unkasyah sudah dahuluan. Dan kalau ini maknanya masuk sebenarnya, namun Nabi tidak memberitahu, karena Nabi ingin menutup pintu permintaan yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kalau yang kedua dikatakan ya, akan datang yang ketiga, doakan saya termasuk mereka. Ya, datang yang keempat, doakan saya termasuk mereka. Datang 10 sekaligus, doakan kami. Nabi ingin menutup pintu itu dengan mengatakan sabaqaka biha Unkasyah. Dan ini adalah bentuk kecerdasan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang menutup pintu, tidak ingin setelah itu hal lagi dan akan menjadi berat, karena orang akan berburu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab yang sudah kita pelajari dan ayat dan hadis yang telah kita pelajari, di dalamnya ada ma'rifatu maratibin nas fit tauhid, mengetahui jenjang manusia di dalam tauhid. Kemudian yang kedua, apa makna tahqiq? Apa makna mengamalkan, mempraktikkan tauhid, sudah kita bahas. Jauhkan diri daripada syirik, jauhkan diri daripada bid'ah, jauhkan diri daripada maksiat. Yang ketiga, tsana'uhu subhanahu wa ta'ala ala Ibrahim bikauni lam yakun minal musyrikin. Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim ketika mengatakan Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Tsana'uhu ala sadatil anbiya li salamatihim minasyirik. Pujian Allah kepada para nabi dan para rasul yang mereka selamat daripada syirik. Kaunu tarkir ruqyati wal kai min tahqiqit tauhid. Meninggalkan minta ruqyah, minta pengobatan kai, itu adalah bentuk daripada pengamalan tauhid. Kaunul jami' litilkal khisal wa tawakkul. Dan yang mencakup seluruh sifat itu adalah sifat tawakal. Tawakal kepada Allah sehingga tidak minta ruqyah, tidak minta kai, tidak tatayur. Umku ilmi sahaba li ma'rifatim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal. Dan pahamnya, dalamnya pemahaman para sahabat, ilmu para sahabat, di mana mereka mengetahui itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan amal. Mereka mengatakan mungkin yang lahir di dalam Islam sehingga tidak berbuat syirik, mungkin yang hidupnya menjadi sahabat Rasul sehingga berat perjuangannya untuk menegakkan agama Islam, sehingga tidak mungkin yang mulia itu didapatkan kecuali dengan perjuangan berat. Hirsuhum alal khair, tamaknya mereka kepada kebaikan para sahabat maksudnya. Fadilatul hadil ummah bil kamiyah wal kaifiyah, kemuliaan umat Nabi Muhammad ini dapat dua-duanya, secara jumlah dapat, secara kualitas juga dapat. 6. Fadilatul ashabi Musa, berikutnya adalah di dalamnya terdapat keutamaan sahabat-sahabat Musa, yaitu umat-umat Nabi Musa. Ardul umami alaihi assalam, dipertunjukkan, dipertontonkan umat-umat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyha, setiap umat akan dibangkitkan sesuai dengan nabi-nabi mereka. Sesuai dengan nabi mereka, umat Nabi Musa dengan Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa dengan Nabi Isa, umat Nabi Nuh dengan Nabi Nuh, umat Nabi Muhammad dengan Nabi. Ini makna bahwa setiap umat akan dibangkitkan dengan imam mereka. Yauma ya'ti kullu unasin bi imamihim, pada hari di mana manusia akan datang di hari kiamat bersama imam mereka. Imam di sini maksudnya ini nabi. Sebagian orang yang hanya menggunakan kalimat imam mengatakan kamu ikut Imam Syafi'i atau ikut Imam Ahmad. Kalau enggak ikut sama sekali, nanti di akhir kamu enggak ada imamnya. Dipegang kalimat imam, lalu imam diberikan makna kepada imam-imam mazhab. Dan ini kesalahan dalam memahami, wallahu alam. ya, tidak membaca tafsirnya. Maksud imam adalah bersama nabi yang diutus oleh Allah kepada kepada mereka. Qillatu man istajaba lil anbiya, sedikitnya yang menyambut seruan para nabi. Para nabi saja sedikit yang menyambut seruannya. Oleh karena itu, kita ketika berdakwah, orang tidak ikut, enggak ada masalah. Enggak mesti harus orang ikut. Karena para nabi terbaik dalam dakwahnya, sedikit juga orang yang ikut. Berikutnya, anna man lam yujibhu, anna man lam yujibhu hadun ya'ti wahdah. Bahwasanya di antara nabi yang tidak ada yang menyebut seruan dakwahnya, datang sendiri di akhirat. Enggak ada lagi, enggak ada umat bersamanya, hanya dia sendiri saja datang. Yang lain bersama umat, yang lain bersama umatnya, ada satu, ada dua, ada sepuluh. Ada yang banyak seperti Nabi Musa, ada yang datang sendiri karena enggak ada, enggak punya umat sama sekali. Thamratu hadzal ilm huwa adamul iqtirar bil kathrah wa adamuz zuhd fil qillah. Buah daripada ilmu yang mulia ini adalah tidak tergiur dengan banyak, tidak tertipu dengan jumlah yang banyak, dan juga tidak zuhud dengan jumlah yang sedikit. Tidak menyepelekan yang kecil dan tidak tertipu dengan yang besar. Yang berikutnya, ar-rukhsatu fir ruqyati minal aini wal humah. Bolehnya untuk diruqyah pada penyakit ain dan penyakit terkena sengatan binatang. Boleh, enggak ada masalah, namun yang afdal adalah tidak minta diruqyah. Berikutnya, umqu ain min salaf liqaulihim qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kada wa kada fa'alima anna al-hadithil awal la yukhalifu thani. Dalamnya pemahaman ulama salaf, yaitu Jubair, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, ketika beliau berkata, sungguh telah melakukan hal yang baik orang yang berbicara sesuai dengan apa yang dia dengar. Akan tetapi begini, begini, begini. Dia tahu bahwa yang tadi yang pertama disampaikan tidak bertolak belakang dengan yang kedua. Itu boleh, namun yang lebih baik adalah yang seperti ini. Berikutnya, bu'adu salaf an ma'dil insan bima laysa fi. Jauhnya generasi salaf dari pujian manusia tentang sesuatu yang dia tidak punya. Bukan dia melakukan lalu dia dipuji, enggak mau mereka. Qauluhu anta minhum alamun min alamin nubuwah. Perkataan Nabi kepada Uqasha bin Mihsan, engkau salah seorang di antara mereka, itu tanda daripada tanda-tanda kenabian. Masalah gaib masalahnya. Masalah gaib, tidak akan berbicara kecuali dengan wahyu. Fadilatu Uqasha, di dalamnya ada keutamaan seorang sahabat bernama Uqasha bin Mihsan. Berikutnya, isti'malul ma'arid. Bolehnya memakai al-ma'arid. Al-ma'arid adalah sebuah kalimat yang kita ucapkan jujur walaupun kita tahu orang memahaminya salah. Itu dia ma'arid. Kalimat jujur yang kita ucapkan, namun kita sudah yakin ini orang itu pasti salah memahami. Dia akhul kadzib, mirip dengan dusta, namun dia tidak dusta. Kata Nabi, engkau sudah keduluan Usama, Uqasha. Ma'arid. Boleh jadi sahabat ini mengira saya tidak masuk, padahal mungkin Nabi tidak itu maksudnya. Ini disebut dengan ma'arid. Ini disebut dengan ma'arid. Dan yang lebih jelas ma'arid di dalam kisah Nabi Yusuf. Di dalam Al-Quran, dalam kisah Nabi Yusuf, ma'aridnya jelas. Kata Nabi Yusuf, kami tidak akan penjarakan kecuali orang yang harta kami ada di dalam karungnya. Nabi Yusuf tidak mengatakan yang mencuri harta kami. Paham? Nabi Yusuf mengatakan kami akan mengambil, akan memenjarakan orang yang sukatan kami ada di dalam karungnya. Apakah di situ Nabi Yusuf mengatakan orang yang dalam karung itu artinya mencuri dia? Tidak. Tapi difahami oleh saudara-saudaranya, mencuri. Kami tidak penjarakan kecuali orang yang mencuri. Nabi Yusuf tidak mengatakan mencuri. Nabi Yusuf mengatakan kami akan ambil orang, kami akan ambil dan penjarakan orang yang sukatan kami ada dalam karungnya. Nabi Yusuf berkata benar, sukatan ada dalam karung saudaranya. Diambil, taruh di istana. Namun difahami oleh saudara-saudaranya yang lain bahwa makna kalimatnya adalah mencuri, itu ma'arid. Ya. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika beliau hijrah bersama Nabi, ya, beliau hijrah bersama Nabi, ditanya Abu Bakar oleh orang-orang, siapa ini depanmu yang bersamamu, Abu Bakar? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tahu nama beliau, namanya Harum, namun tak tahu wajahnya karena Nabi jarang bersafar. Adapun Abu Bakar, seorang saudagar juga, sering lalu lalang ke Madinah dari Mekah, sehingga banyak orang kenal Abu Bakar dan kenal wajahnya. Namun orang kenal nama Nabi Muhammad, sangat wangi, Harum namanya, wajahnya orang tidak tahu. Sehingga ketika lewat, orang tahu Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, siapa ini bersamamu? Kata Abu Bakar, ini orang yang menunjukkan saya jalan. Maksudnya jalan apa? Jalan kebenaran. Namun orang memahami pemandu jalan. Jadi sesuatu yang diucapkan dengan benar, namun kita yakin orang memahaminya salah. Ini yang disebut dengan ma'arid. Terakhir, husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, alangkah indahnya akhlak Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bab kita, alhamdulillah kita selesaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, bab orang yang mempraktikkan tauhid, maka sesuatu yang luar biasa dia dapatkan, masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Mari kita praktikkan tauhid dalam hidup kita agar kita mendapatkan kemuliaan luar biasa ini, dimasukkan Allah surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala menumbuh kembangkan di dalam hati kita kecintaan kepada belajar tauhid, mengamalkan tauhid dalam kehidupan, sehingga kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan besar yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertauhid. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.